وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أول رسالته تحكيم القوانين ما نصه إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين ولرد إليه عند تنازع المتنازعين معاندة ومناقضة لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالته هذه بسط فيها القول وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Lanjut ya di halaman 255 mengenai istibdal, yaitu mengganti syariat dengan qanun minal qawanin, undang-undang buatan manusia. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, inilah kalimat, inilah sebagaimana yang dikatakan oleh Samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau adalah mufti Saudi Arabia yang pertama, guru dari para ulama, termasuk guru dari Syekh bin Baz. Di awal risalah beliau, Tahkimul Qawanin Ma Nasuhu, yang nasnya adalah, kata beliau, Inna minal kufril akbari al-mustabin tanzilal qanuni al-la'in manzilata ma nazzala bihi ar-ruhul amin. Ya, ma nazzala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin lil hukmi bainal alamin liraddi inda ilaihi inda mutanazui al-mutanazi'in. Sesungguhnya dia termasuk diantara kekufuran akbar yang jelas, ya, adalah menempatkan undang-undang yang terlaknat, undang-undang buatan manusia yang terlaknat, pada kedudukan seperti yang dibawa, ya, apa yang diturunkan oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril, itu seperti Al-Quran. Ya, apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Qalbu Sayyid Al-Mursalin, yaitu kepada Rasulullah SAW, ya, untuk menghukumi di antara alam semesta ini, jadi sumber hukum. Ya, ya, yang liraddi ilaihi inda tanazui al-mutanazi'in, ketika orang-orang berselisih mengembalikan semua perselisihannya ke undang-undang tersebut. Nah, ini dalam rangka melawan, menentang firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, fi syai' dalam segala hal, apapun, maka faruddu ila Allahi wa rasulin kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, itu jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, kembalikan pada Allah Al-Quran, kembalikan pada Rasul, itu as-sunnah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus. Nah, risalah beliau di sini, beliau menjelaskan panjang lebar terkait pembahasan ini. Ini risalah tahkimul qawanin, risalatun daqiqatun, yaitu sebuah risalah yang sangat rinci, yang muhimmatun, yang sangat penting fi hadzal bab, di bab ini. Ya, tahun lalu kita sudah pernah membacakan Tahkimul Qawanin, ya, untuk santri-santri, dan insya Allah tanggal 3 Syawal ini kita akan adakan daurah Tahkimul Qawanin di Al Hasan, kalau antum ada yang mau datang tuh tanggal 3, tunda mudik. Lanjut Idan. Idan fasara tahkimul qawanin kufrun akbar billahi. Baik, maka kalau begitu, berhukum dengan undang-undang buatan manusia adalah kekufuran akbar yang di situ mengeluarkan pelaku dari Islam. Nah, adapun berbagai alibi bahwasanya yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kufrun duna kufrin, perkataan Syekh Ibnu Abbas yang terkait ayat man lam yahkum bim, ya, bima ambigoiri ma'anzalallah fa'ula'ika humul kafirun, itu kufrun duna kufrin, telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Nah, itu pada qadiyah mu'ayana, pada kasus-kasus tertentu. Artinya dominannya orang tersebut berhukum dengan hukum Allah. Nah, pada kasus-kasus tertentu, ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, namun dominannya dia berhukum dengan hukum Allah, itulah kufrun duna kufrin. bukan orang yang menjadikan undang-undang buatan manusia memang sebagai sumber rujukan dia. Dalam segala hal dia tunduk ke situ, dia agung-agungkan, bahkan dia katakan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat kitab suci. Mana ada yang ucap demikian di negeri kita bahkan, ya dan billah. Ya, al-la'in, ar-rajul al-la'in itu. Dia mengatakan demikian. Nah, yang seperti ini bukan yang dimaksud perkataan Ibn Abbas kufrun duna kufrin. Dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Usaih di sini. Sebelumnya juga oleh Syekh Abdullah Al-Gunaiman, Al-Gudayan, ya, dan para ulama kibar yang lainnya. Terus lanjut. Li'anahu istibdalu syari'atin makana syari'atin. Baik, karena itu berarti istibdal syariah, ya. Itu berarti mengganti sebuah syariat, mengganti syariat, mengganti istibdalun, istibdalu syari'atin makana syari'atin. Dia berarti mengganti syariat pada posisi syariat. Dia memasukkan undang-undang buatan Amerika, Belanda ke posisi syariat. Nah, ada di antara kalangan Murji'ah, bahkan syekhnya yang bernama Khalid Al-Anbari mengatakan yang namanya istibdal ini dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan ya, sebagai seorang yang penghayal, kalau bahasa kita kaum halu ya. Ya, kita lanjut. Nah, Khalid Al-Anbari itu mengatakan yang namanya istibdal, antum berhukum dengan selain hukum Allah, terus antum klaim ini adalah hukum Allah, baru istibdal. Kalau kayak gini gak ada yang kufur. Lagi pula gak ada yang mengaku-ngaku, hatta pemerintah Indonesia yang berhukum dengan Undang-Undang 45 warisan kompeni Belanda itu gak pernah mengklaim ini adalah hukum Allah. Nah, Khalid Al-Anbari diantara rujukan Syekh kalangan gulat Murji'ah zaman sekarang yang mengatakan yang namanya istibdal itu kalau antum berkata hukum buatan manusia ini hukum Allah. Kalau enggak antum enggak ada kekufuran sedikit pun katanya. Iya dan billah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan ini menghayal, mana ada hakikatnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian dia klaim ini adalah hukum Allah. Yang ada justru mereka mengakui itu adalah lebih baik daripada hukum Allah, ini lebih maslahat, lebih cocok di tempat ini, di zaman sekarang dan seterusnya. Lanjut. Wa badalu syari'atil islami ya'tuna bi syari'ati Faransa au syari'ati Aruba au syari'ati Inggris syari'ati Amerika hada istibdalun. Baik, dan dia mengganti syariat Islam kemudian dia datangkan syariat Perancis, undang-undang Eropa, syariat Inggris, syariat Amerika, ini namanya istibdal. Ya, terus fa idza kana al hukmu bihi ghaliban sara tahkiman. Nah, kalau hukum di sebuah negeri itulah yang dominan, hukum apa? Perancis, hukum Belanda, berarti itu namanya tahkim. Berarti dia telah menjadikan hukum undang-undang Belanda Perancis tersebut sebagai rujukan hukum. Terus, ai sara al-hukmu fi aktsari umuri syari'ati bihadhil ahkamil qanuniyati sara istibdalan. Ah, yaitu hukum pada mayoritas perkara-perkara syariat, ya. Itu yang harusnya dikembalikan kepada perkara syariat mengenai hukum mencuri, korupsi, ya, menghina agama, hukum berzina, memperkosa dan seterusnya yang harusnya dikembalikan pada syariat malah dikembalikan kepada hukum-hukum buatan manusia. Ini soro istibdalan. Inilah yang namanya istibdal. Terus wa mata yakunu istibdalan al-jawabu idza kana tahkimul famata yakunu kufran. Famata yakunu kufran al-jawabu idza kana istibdalan. Wa mata yakunu istibdalan al-jawabu idza kana tahkimul qawanini ghaliban. Baik. Nah, sekarang kapan pertanyaan berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir? Kafir akbar kalau sudah istibdal. Mengganti syariat istibdal. Kapan itu dikatakan istibdal? Apabila berhukum dengan buatan manusia itulah yang dominan. Ya, itulah yang dominan. Terus lanjut baca. Ini antum yang baca sendiri ya. Jadi saya lagi enggak ngedoktrin antum. Kalaupun dikata didoktrin, yang doktrin antum adalah Syekh Shalih Al-Usaih dan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Baca sendiri. Ini namanya taklim, bukan doktrin. Terus lanjut. Kama dzakara samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu fi fatawahu. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim di fatwa beliau. Lihat nas soal di hal tajibul hijrah min biladil muslimin allati yahkumu biha bil qanun apakah wajib hijrah dari negeri kaum muslimin yang di situ berhukum dengan undang-undang buatan manusia? Kata beliau, al-balad allati yahkumu biha bil qanun laysat balada islamin. Negeri yang di situ berhukum dengan undang-undang manusia bukan negeri Islam. Tajibul hijratu minha, wajib hijrah dari situ. Kadzalika idza zaharat al-wasaniyatu. Demikian pula apabila yang nampak di situ adalah wasaniyah, paganisme, penyembahan kepada berhala atau selain Allah, min ghairi nakirin, tanpa ada pengingkaran, sekali diingkari dipenjara 5 tahun. Di negeri mana tuh? Ya. Ada tuh kan? Sekali diingkari. Ya. Wala ghayrat, dan juga enggak bisa dirubah. Fatajibul hijratu. Maka wajib hijrah. Fal kufru ya bi fash wil kufri wa zuhurihi. Maka kekufuran itu dengan merebaknya kekufuran dan nampaknya. Hada baladu kufrin. Ini negeri kafir. Nah, wajib hijrahnya kembali lagi, mampu enggak dia izharuddin? Ingat enggak penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh? Kalau dia mampu izharuddin, maka enggak wajib hijrah. Kayak kaum muslimin, salafi yang ada di Amerika, di Eropa, mereka mampu izharuddin. Kejenggot, celana cingkrang, orang tahu dia muslim, bahkan dia dakwah lebih lagi itu. Ya, maka itu enggak wajib hijrah. Baik. Amma idza kana qad yahkumu fiha, ya, ba'dul afrad aw wujudu kufriyat qalilah la tadhhar fahiya baladu Islam. Adapun jika terkadang berhukum di situ ya pada sebagian individu ya dengan selain fiha dengan qanun di negeri tersebut atau adanya beberapa kekufuran namun sedikit ya yang enggak nampak, maka itu negeri Islam. Terus lanjut. Aidan muqayyidan mata yakunul hukmu bil qanuni kufran qala idza kana ghaliban fasyian. Baik. Nah, perhatikan di sini. Syekh Muhammad bin Ibrahim jadi di sini mempersyaratkan kapan sih ya berhukum dengan undang-undang buatan manusia itu kufur, kata beliau, kalau undang-undang buatan manusia itulah yang dominan, merebak, menyebar di negeri tersebut. Ya, bukan kasuistik, bukan pada qadiyah muayyanah, namun memang pada dominannya. Antum mau berkasus apa, delik apa, semua ada ya di undang-undang buatan manusia tersebut, apakah UUD Belanda, Prancis dan seterusnya. Terus lanjut. 5 li'annahu istabdala syari'atan makana syari'atin. Nah, kenapa demikian? Karena berarti dia telah mengganti syariat ya dengan memasukkan undang-undang buatan manusia pada posisi syariat. Terus fa idza ghalaba dzalika sara istibdalan. Nah, kalau sudah dominan itulah istibdal. Jadi jangan dibilang istibdal itu kan masih ada undang-undang misalkan di sebuah negeri. Negeri tersebut berhukum dengan undang-undang Belanda. Negeri enggak tahu ya negeri yang mana, Suriname misalkan ya. Suriname. Tapi pada kasuistiknya pernikahan pakai undang-undang Islam gitu ya. Penentuan Ramadan. Nah, ini kita sekarang coba realita. Pakai yang Islam-Islam itu dominan apa kasuistik? Justru kasuistik. Kalau dia muayana, kalau haji yang ada duitnya baru Islam, diatur undang-undang perkawinan. Nah, yang lainnya dominannya apa? Nah, dominannya adalah undang-undang kekufuran. Saya pernah dengar seorang penceramah, di negeri kita masih ada yang mengatur syariat Islam. Ini orang enggak ngerti tahkimul qawaninnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, enggak ngerti perincian seperti ini. Ya. Jadi dianggap 100% kekufuran, masih ada kok nyempil nih 0,sekian% yang Islami, merujuk kepada Quran Sunnah, undang-undang pernikahan, talak tuh. Cuma dia enggak lihat tema yang lainnya. Ini ngaco orang kayak gini, ya. Makanya Syekh Shalih Al-Syekh nanti di akhiri menjelaskan ya. Terus lanjut. Wa hadza qaidun muhimmun. Ah, ini qaid, ini persyaratan yang penting. Wa hadhihi al-mas'alatu yaksuru fiha al-kalamu fi hadzal 'asri baina kalamin muta'allimin wa 'ala sabili ta'allumin wa baina kalamin juhalin. Wa qalla man yuharriru al-kalama fiha 'ala nahwi ma bayyanahu al-ulama'u bi diqqatin wa tafsilin. Jadi permasalahan inilah yang di sini banyak ya. Komentar terlebih lagi di zaman sekarang antara ucapan orang-orang yang sok tahu di sini ya ala sabili ta'allum ya, dia bicara padahal dia enggak pantas bicara, dan kalangan orang-orang, ucapan orang-orang juhal, orang-orang bodoh, ya. Nah, itu kayak tadi tuh ucapan juhal yang mengatakan, oh di Indonesia ini kan memang ada, misal, kok Indonesia sih, Suriname tadi, Suriname kan ada undang-undang perkawinan berhukum dengan hukum Islam. Ada lagi orang bodoh, ya, yang nulis-nulis bahkan di internet dia bicara, enggak ada di negeri, di alam semesta ini yang berhukum dengan hukum Allah 100%. Ini orang bodoh kayak begini, ya. Pasti ada yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada. Ya itulah yang kufrun dunah kufrin. Negeri tersebut tetap negeri Islam. Nah, orang-orang kayak gitu gak kenal risalah kayak gini. Dia kenalnya risalah Khalid Al-Anbari yang kita pun udah baca juga. Ya. Kita pun udah baca juga. Barakallahu fikum. Terus lanjut. Nah, apa? Wa khalla, dan sedikit sekali, jarang sekali orang yang mentahrir. Ya. Al-kalama fiha ala nahwi ma bayyanahu al-ulama'u bidiqqatin wa tafsilin. Sedikit sekali orang yang mentahrir, ya, mengkaji pembahasan-pembahasan ini, ya, seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama dengan rinci, dengan diqqah, dengan jeli dan rinci. Baik. Kemudian wa dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Ya. Waalaikumsalam. Ini yang tadi itu dari halaman yang 255 sampai yang 256 atas itu antum tandain itu. Ini koidnya penting sekali ini, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan dari sini kita tahu juga, ya, berbagai keserampangan, kesoktahuan mengatasnamakan ilmu, apalagi mengatasnamakan manhaj salaf, ya, orang-orang yang enggak tahu masalah ini. Saya sudah menjelaskan itu kan. Wa baina kalami juhalin gitu. Wa qalla man yuharriru al-kalam fiha ala nahwi ma bayyanahu al-ulama bi diqqatin wa tafsilin. Sedikit jarang sekali. Ya. Baik, kemudian dalil firman Allah tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, yang tidak terputus, wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Nah, kufur kepada tagut dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah makna tagut, anta taqida butlana ibadati li ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Wa tatrukaha, Anda tinggalkan itu. Anda tinggalkan peribadatan pada selain Allah. Wa tubghidu ahlaha, Anda benci pelakunya. Wa tukaffiru ahlaha, Anda kafirkan pelakunya, wa tu'adiyahum, dan Anda musuhi mereka. Nah, itu makna kufur pada tagut. Qala ba'da dzalik wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Huwa qauluhu famay yakfur bi tagut wa yu'min billah. Ini nafyu isbat. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah? Li annal kufra bi tagut huwa makna annafi bi la ilaha. Karena kufur kepada tagut itulah makna penafian, ya, pada kalimat la ilaha, tidak ada yang berhak diibadai. Ilah makluh, isim maf'ul, ala hayya lahu, ilahan, maknanya isim maf'ul, makluh. Masdar banyak yang beramal amal isim maf'ul. Kata bayak tubuh, kitabatan maknanya apa? Maktub. Muradifnya, sinonimnya ma'bud, alaha itu maknanya abada, ya, abada, taib, maka yang diibadahi. Wal isbat pada firman Allah Ta'ala, wa yu'min billah wa huwal mustafadu min qawlih illallah. Inilah yang diambil dari firman Allah, dari perkataan illallah, la ilaha illallah. Wa qala wa fil hadis ra'sul is amri al-islam wa amudu as-salah wa dirwatu sananihi al-jihad. Dalam sebuah hadis disebutkan pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Dirwah sanami itu punuk onta, punuk onta. Namun diartikan di sini puncaknya. Hada hadis Mu'adin, ini hadis Mu'ad, fihi zikru asya'a. Ya, di dalam sini terdapat penyebutan berbagai hal, min abwabil khair, dari berbagai pintu kebaikan, wawa minal ahadis al-azimah, dan masuk di antara hadis-hadis yang agung, allati likulli jumlatin minhu syawahidu katsiratun. Ya, yang masing-masing dari kalimat, potongan kalimat per kalimat dalam hadis tersebut terdapat poin-poin yang sangat banyak. Walihada, oleh karena itu, huwa hadisun hasanun, ini hadis yang hasan, bimajmu'i syawahidihi, ya, dengan berbagai kumpulan poin-poinnya, hadis yang hasan, hadis yang bagus, bukan dari sisi sanad hasan ya, taib, maupun di sisi sanad juga hadis hasan ya. Kemudian lijumlatil mukhtalifati ya, lijumalihi al-mukhtalifah. Ya, hadis yang sangat bagus dengan berbagai kumpulan poin-poinnya bagi setiap jumlah ya, paragraf per paragraf yang beragam. Kan hadisnya panjang itu. Ya. Yang kata Mu'ad bin Jabal apa? Ya, akhbirni bi amalin yudkhiluni bil al-jannah wa yubaiduni anin nar. Ya. Tunjukkan padaku sebuah amalan yang dengannya memasukkanku ke surga, menjauhkanku dari neraka. Akhirnya panjang hadisnya, termasuk di antara ini. Qala Mu'adzun summa qal ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Ya. Kemudian beliau bersabda, kata Mu'adz, maukah aku beritahukan pada engkau tentang pokok segala perkara, wa amudihi, dan tiangnya, wa dirwatu sanamih, ya, dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, kata Mu'ad. Mau wahai Rasulullah. Qala Rasul amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam. Li'annal amro alladhi huwa ad-dinu Rasul Islam. Ya. Rasuhu al-Islam. Karena segala perkara, yaitu yang di sini Islam, pangkalnya adalah Islam. Fa'idha kuti'a ar-ra'su fala hayata. Ya. Apabila kepalanya udah dipenggal, gak ada lagi kehidupan. Ya, berarti di sini Islam di sini adalah syahadatain. Kalau enggak ada dua kalimat syahadat, enggak ada. Fa idza dhahabal Islam fala hayata lil mar'i fid din. Apabila Islam sudah enggak ada, maka enggak ada kehidupan ya bagi seseorang dalam agamanya. Faqala Rasul amri Islam wa huwa, yaitu pokok perkara Islam, Islam itu bermakna apa? Al istislam lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yaitu ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Waqala amudu huwa sholat, tiangnya adalah sholat. Amud tiang huwa mayakumu bihi mayakumu alaihi albina'u, itu yang bangunan berada di atasnya. Fa idza kana sama asya'u yakumu alaiha albina'u fa inna bisolati yakumu bina'ud dini. Nah, apabila di sana ada berbagai hal yang bangunannya bisa tegak di situ, itu pasti ada tiangnya. Maka sesungguhnya dengan sholat tegaklah bangunan agama. Amuduhu tiang li'anna sholata hiya ar-ruknu al-amali. Karena sholat adalah rukun amali alladhi bihi yahsulu al-imtisalu limuqtadayatil imani al-amaliyah. Ya, karena dengan sholat ya terwujudlah al-intisal, pelaksanaan segala konsekuensi iman amaliyah. Jadi kalau orang enggak sholat tapi puasa, ya gimana? Enggak ada tiangnya. Makanya para ulama mengatakan orang yang puasa enggak sholat enggak diterima puasanya. Kenapa? Karena udah kafir, gitu. Karena udah kafir. Ya. Allah tegaskan syarat seorang itu jadi saudara kita dalam seagama bukan karena satu pengajian biar jadi satu ikhwan. Ikhwannya bukan tuh, bukan. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka telah tobat dari kekufuran, masuk Islam, sholat, bayar zakat, kalau mereka itu ya merupakan orang yang memiliki harta yang wajib dizakati dan telah mencapai nisab dan haulnya, maka mereka baru saudara kalian dalam seagama. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum shalah faman taraka faqad kafara. Oh, panjang nih, bentar lagi mau buka. Ai biruknil iman alladzi huwa al-amali, yaitu rukun iman yang itu adalah amal. Fal iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Iman itu kan ucapan, keyakinan dan amalan. Wal amalu amuduhu as-shalatu. Sedangkan amal tiangnya adalah salat. Fa idza dhahabati shalatu fala qiyama fi dzalik. Kalau salat udah enggak ada, maka enggak ada bangunan di situ. Enggak bisa tegak dia. Walihada qala Umar, oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan la hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian ya bagi Islam dalam seseorang yang dia, bagi orang yang dia meninggalkan salat. Enggak ada bagian Islam dalam seseorang yang dia meninggalkan salat. Wa sabata anhu dan telah sahih dari Nabi SAW annahu qala baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ketika dia meninggalkan salat. Ya. Wa qala wa dhirwatu sanamih al jihad. Puncak. Ini adalah jihad. Hadza tasbihun lil amri bil jamal. Ini penyerupaan ya, perkara Islam ini dengan unta. Wal jamala alahu dhirwatu sanami. Ya. Yang namanya unta yang paling tingginya adalah punuknya. Wal jamal mutaharrikun. Ya, kan unta itu dia bergerak. Wal jihad aidon. Jihad juga demikian. Ya. Ya bahsu alal intishar. Dia menyebar. Ya. Jihad ya bahsu alal intishar. Jihad itu disyariatkan, dia diutus adanya jihad untuk menyebarkan agama ini. Fahuwa sababun intisharil islami. Jihadlah sebab menyebarnya Islam. Wantidadu dukhuli fiddin. Ya. Dan adanya kesiapan, ketundukan orang-orang untuk masuk ke dalam agama ini. Famasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-din bil jamal. Maka Nabi menyerupakan agama ini dengan unta. Wa ja'ala jihada min hadzal jamal. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan jihad ya dari unta ini, dari Islam, zirwata sanami. Yaitu pada puncaknya, punuknya. Li'annahu baraza baina mutamayyizin. Ya, karena inilah dia yang memisahkan antara mutamayyiz yang dapat dipisah. Fal Islam ya tumayyazu baina min bainil adyani katamayyuzi al-jamal bi dhirwati sanamihi bil jihad. Islam dibedakan dengan agama-agama yang lain sama seperti perbedaan unta dengan ada punuk dia. Nah, Islam dibedakan dengan adanya jihad dengan agama yang lain. Fal jamal mutamayyazun bis sanami. Ya. Bi ammatin wa bi dhirwati sanam. Kan unta itu dibedakan dengan punuknya. Ya. Dengan itu punuknya itu apa sih namanya? Punuk ya. Nah. Wal Islam tumayyazu bil jihad. Islam dibedakan dengan jihad. Fisabilillah. Wal jihad anwa'un. Jihad itu beragam. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan jihad di sini jihadul a'da'i. Jihad melawan musuh, orang-orang kafir. Wa huwa ala martabatain, ada dua tingkatan, wajibatin wa mustahabbatin, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wal wajibu aidan ala qismain, wajib ada dua, wajib aini, wajib kifai. Ya. Wajib itu kapan? Nanti ketika ya kifai itu wajib ketika apa? Wajib aini ketika jihad difa, diserang. Nah, itu enggak butuh lagi persyaratan. Ya, izin orang tua, izin ulil amri. Nah, kama huwa ma'lumun fi makanihi minal fiqh. Sebagaimana diketahui di ya, tempat pembahasannya di buku-buku fikih. Khatimatur risalah. Wa bihadza tammat hadhihi risalatu an-nafi'atu al-mubarakatu. Maka dengan ini selesailah risalah yang bermanfaat, yang diberkahi ini. Nas'allaha ayaj'alana min ahli tauhid. Kita mohon pada Allah agar Allah menjadikan kita ahli tauhid. Alladhi yu'luna rayatah, yang meninggikan bendera tauhid. Wa yunafihuna anhu, yang membela tauhid. Ya. Wa yudafi'una anhu, mempertahankan tauhid. An ahlihi ya, wa an ahlihi. Dan semoga kita dijadikan sebagai membela tauhid dan juga ahli tauhid kita bela. Nas'allahu wa nas'aluhu subhana al-afwa wal ghufrana min jami'i zalali wa sayyiati. Kita mohon pada Allah ampunan, maaf ya dari segala macam ketergelinciran dan kesalahan. Wa qad ikhtasarna fi akhir hadza asyrahi ba'dal masaili, dan saya telah meringkas di akhir pembahasan ini sebagian permasalahan. Permasalahan berhukum dengan sunnah hukum, beliau ringkas gimana panjang lebarnya ya? Ringkasan ini. Panas Allaha ayaj'alana fi ma dzakarnahu al-kifayata wan naf'a. Kita mohon pada Allah agar Allah menjadikan dari apa yang kita sebutkan di sini sudah mencukupi dan bermanfaat. Wa kana al-intihau minha ya. Wa kana intihaul minha yaumal arba'a as-samin min rabi'il awal li'ami arba'ata asyara wa arba'miati wa alfin. Ya. Itu selesai ini pembahasan ini. Oh, ini berarti kajian ya. Direkam ini. Pada hari Rabu ya. Tanggal 8 bulan Rabiul Awal tahun 1414 Hijriah. Allahumma ja'al baqiyata amarina khairan mimma salafa minha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.